Mitra bisnis meningkatnya permintaan terhadap barang konsumsi yang diakibatkan pertumbuhan kelas konsumen di Indonesia yang sangat pesat, membuat kebutuhan akan sarana publik yang mendukung menjadi suatu keharusan. Misalnya saja, bila distribusi barang terus mengalami peningkatan dalam segi kuantitas dari tahun ke tahun, bagaimana dengan kebutuhan jalannya? Bila perusahaan ingin berekspansi dalam kapasitas produksi, bagaimana dengan suplai energinya? Atau bila konsumen Indonesia makin gemar membeli ponsel dengan kemampuan komunikasi yang tinggi, bagaimana dengan ketersediaan teknologi pendukungnya? Untuk membahas hal tersebut, saat ini saya sudah tersambung dengan ekonom UI Khatib Basri. Mas Khatib, bagaimana menurut Anda? Tentunya harus ada support dari pemerintah. Semua sebetulnya yang saya bicarain di dalam jenis bisnis itu, supportingnya harus ada dari government, itu adalah infrastruktur. Kalau Anda bicara mengenai mobil segala macam, jalanannya kan harus ada. Kalau enggak, mobil itu mau jalan di mana? Kalau kita bicara mengenai education, rumah sakit, kalau dia kemudian menjadi sekolah yang bagus, besar, kampusnya harus baik, isunya tanah lagi. Rumah sakit juga sama. Kemudian kalau Anda mau punya rumah sakit yang berkualitas, sertifikasinya harus benar. Ya, standar pengaturan kesehatannya, obat-obatan. Kemudian juga misalnya dalam telekomunikasi, infrastrukturnya. Jadi ini yang saya bilang, demand itu berkembang begitu pesat, potensinya ada, orang punya pendapatan, market ini, pasar ini bisa dibidik, tetapi sejauh mana ini bisa dimanfaatkan, itu juga akan tergantung dari sejauh mana support dari infrastruktur. Kalau kemudian pemerintah tidak bisa menyediakan infrastrukturnya, swasta akan jalan juga, tetapi mereka akan bikin sendiri. Kalau mereka kemudian bikin sendiri, itu infrastrukturnya bukan menjadi milik publik, tapi milik mereka. Misalnya gini, kalau Anda mau menikmati taman, misalnya, ya yang dengan macam-macam hiburan itu. Karena negaranya nggak bisa sediain, akhirnya private sector yang masuk. Kalau private sector yang masuk, dia akan bikin club goods. Artinya club goods itu adalah yang bisa menikmati adalah orang yang menjadi anggota itu. Bisa dengan cara bayar segala macam. Akhirnya kan hanya kelompok tertentu yang bisa menikmati. Ini yang saya bilang, akhirnya support itu menjadi sangat penting. Karena kalau nggak, inequality atau ketimpangannya akan menjadi semakin tajam. Demikian Khatib Basri, saya Giri Sadewa.